Bismillahirrahmanirrahim. Ma mana waqaf Hasan? Nak. Walakin تعلق بماذا بما باللفظ والمعنى وأكثر العلامة في وقف الحسن العلامة في وقف الحسن سلي الغالب وطريقه على البداء كان في رأس الآية نعم يبدأ فيما بعد وإن كان في رأس الآية إن كان في رأس الآية ينظر إلى المعنى kalau di pertengahan ayah lihat dari sisi mananya. Waqf al-qabi sudah kita baca kemarin, yaitu waqf pada suatu kalimat yang tidak sempurna zatnya. Yang ada kaitan sangat erat dengan kalimat setelahnya. Tandanya adalah lam yang paling banyak. Kadang-kadang tidak ada tanda. Hukumnya adalah tidak boleh berhenti pada tanda tersebut ataupun mulai dengan kalimat setelahnya. Nah, yang waqaf ini terbagi menjadi tiga macam. Pertama, waqaf pada amil tanpa ma'mul. Seperti mudhaf tanpa mudhaf ilaih. Seharusnya bismillah, kemudian berhenti pada bism. Contoh lain, naqatullah, berhenti pada naqah. Baitullah, berhenti pada bait. Contoh lain, Bismillah, lala. Risalatillah, berhenti pada risalat. Rabbul Alamin, nah, Rabbul Alamin. Tapi berhenti pada Rabb, Alhamdulillahi, Rabbi. Taib. Yang kedua, berhenti pada mubtada tanpa khabar. Seperti Alhamdulillah berhenti pada Alhamd. Nah, segala puji. Tilka ayatullah berhenti pada tilk. Nah, tilka ayatullah berhenti pada tilk. Contoh lain, ulaika humul muflihun. Contoh ulaika humul muflihun berhenti pada ulaika, ini banyak. Apalagi yang dilakukan oleh Syair Rasyid ini banyak sekali. berhenti pada ulaik. Demikian tidak benar. Karena butuh di situ. Butuh khabar. Contoh lain, wal qawa'idu minan nisa. Berhenti pada wal qawa'id. Nah. Bisa berarti tiang-tiang, bisa berarti apa ya? Perempuan yang tidak lazina lajun nikahan. Bisa berarti perempuan. Zalika qawluhum bi afwahihim. Nah, berarti pada zalik. Nah, yang demikian termasuk berarti pada mubtada tanpa khabar. Man yadhkur mithlan akhar. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Berarti pada tilk. Contoh lain. Hadhi an'am berarti pada hadhi. Fadid kur. Hadha rahmatun min Rabbi. Fadid kur. Ar-Rahmanu ala al-istawa min bala ar-Rahman. Naam. Kemudian mausuf tanpa sifat. Naam, fi'il tanpa fa'il. Seperti yataqabbalullah. Naam, berarti pada yataqabbal masih ada fa'il situ Allah. Fa'ilnya. Contoh lain kadzalika yadribullahu al-amsal. Jadi pada kadzalika yadrib. Masih butuh jawaban di situ, yadrib siapa yang mukul itu. Berikan contoh permisalan. Kadzalika yurihimullahu ayati. Jadi pada kadzalika kemudian berarti pada yurihim masih butuh fa'il. Walau karihal musyrikun berarti pada walau karih. Nah. Ya demikian termasuk kesalahan pula. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah berarti pada wa ya'ba. Kemudian mausuf tanpa sifat. Ini banyak. Ar-Rahman Ar-Rahim berarti pada Ar-Rahman. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata. Kana aliman khabira berarti pada kana alima. Masih ada khabira di situ. Wallahu alimun hakim berarti pada wallah. Kemudian berarti pada alim. Nah, ini semuanya kesalahan. Waqaf pada amil tanpa ma'mul. Contoh lain. Azizun Hakim berarti pada Aziz. Wahuwal Ghafurul Wadud berarti pada Wahuwa. Kemudian Al-Ghafur. Al-Wahuwa masih ada butuh khabar. Al-Ghafur. Nah. Kemudian Al-Wadud. Nah. An-Na'at wal-Man'ud. Taib. Selanjutnya. Pemberian artinya tidak sesuai dengan yang dimaksud. Anda melihat dalam surah Al-An'am ayat 38. Saya pada halaman 132. Al-An'am 133. Nah, halaman 132. Pada ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardh. Berhenti di sini misalnya. Dan tidak ada binatang yang melata di muka bumi. Ada enggak binatang yang melata? Banyak. Termasuk kita masuk binatang. Iya enggak? Kita masuk di sini. Kalau dikatakan wa ma min dabbatin fil ardh, tidak ada binatang yang melata di muka bumi. Nah, kan termasuk kita termasuk ad-dabbah yang yadub alal ard. Kita masuk di dalamnya. Wala ta'iri yatiru bi janahihi, tidak ada burung yang terbang dengan sayapnya. Lalu burung terbang dengan apa? Kalau tidak ada burung yang terbang dengan tidak sayap, lalu terbangnya pakai apa? Ada yang bilang terbang pakai pesawat, karena burung kali yang terbang. Baik, illa umamun illa umamun amsalukum, kecuali nah, semuanya itu adalah umat-umat seperti kalian. Ya, kalau berhenti pada wama min dabbatin fil ard, berhenti pada di situ, di kalimat tersebut, tidak ada binatang yang melata di muka bumi. Nah, berhenti. Kemudian setelah itu, wala ta'ir yatiru bi janahihi, tidak ada burung yang yang terbang dengan sayapnya. Nah, berhenti demikian tidak boleh, karena artinya menjadi arti lain. Illa umamun amsalukum, kecuali nah, itu adalah umat-umat seperti kalian. Nah, yang melata di muka bumi, yang binatang yang lainnya, kemudian yang terbang di nah, burung-burung yang terbang, itu semuanya adalah umat-umat. Nah, contoh lain dalam surah An-Nisa, la taqrabus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang beriman, janganlah kamu dekat-dekat dengan sholat. Lo janganlah kamu melakukan sholat. Padahal perintah sholat itu wajib, wa aqimus shalah, ya enggak? Perintah sholat itulah wajib. Kemudian kalau di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, tidak benar. Harus disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah. Baik. Yang ketiga, berhenti dengan merusak arti. Innallaha la yastahyi. Sungguhnya Allah tidak malu. Kalau kita katakan Allah tidak malu, berarti sifat apa yang tercela? Sifat naqs di situ. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathala. Tidak malu-malu untuk berikan permisalan. Wallahu la yahdi. Dan Allah tidak memberikan petunjuk. Lalu siapa yang memberikan petunjuk? Nah. Wallahu la yahdi al-qawmal qawmal zalimin wal kafirin. Wa ma min ilah. Dan tidak ada ilah. Tidak ada Allah. Berhenti di situ. Tidak ada sesembahan. Ya, sudah berhenti. Maka juga tidak boleh. Kalau sampai berkeyakinan misalnya tidak ada ilah, seperti orang-orang dahriyun, termasuk kufur. Kalau sampai diyakinan masuk kufur. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu. Dan tidaklah aku mengutusmu. Lalu siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Nah. Anda melihat juga contoh lain dalam surah Ibrahim ayat 22. Ibrahim 22. Bagian baris berapa itu? Halaman 258, melihat. Baris ke 6 dari bawah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kalau berhenti inni kafart, sesungguhnya saya adalah orang kafir. Gimana kira-kira? Ini faham tak yang lainnya? Sudah temu belum? Antum lihat situ. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan saya mengingkari dengan apa yang kamu sekutukan sebelumnya. Kalau berhenti inni kafart, sesungguhnya saya adalah orang kafir. Bagaimana kira-kira? Ada batil, nah. Berhenti pada inni kafart. Nah. Sekarang ibtidak, contoh ibtidak sekarang terlihat dalam surah An-Nisa ayat 131. An-Nisa 131. Langsung dibuka cepat. Halaman 99. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassadna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Berhenti misalnya di situ tadi. Wa laqad wassadna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Berhenti pada min qablikum, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang dari Alkitab sebelum kalian. Kemudian mulai dengan wa iyyakum an tu'minu, wa iyyakum an ittaqullah, wa iyyakum an ittaqullah. Artinya apa? Situ hardik. Hati-hati kamu dengan bertakwa kepada Allah. Nah. Atau jangan kamu bertakwa kepada Allah. Nah. Kalau dimulai dari situ walaupun ada wawu, ini memulai dengan sesuatu yang tidak benar. Maka harus dilanjutkan di situ. Jangan sampai wala qad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum. Kemudian setelah itu mulai wa iyyakum an ittaqullah. Dalam surat yang lain wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Antum lihat dalam surah Al-Mumtahanah. Halaman 549. Antum lihat. Halaman 549. Ayat pertama. Situ. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ. Saya berhenti di situ. Atau berhenti pada يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ. Nah. Kemudian dilanjut, dimulai dengan وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. Nah. Dimulai dari situ tidak boleh. Walaupun ada wawu di situ. Nah, harus lihat artinya. Nah, hati-hati kalian dari beriman kepada Allah, Rabb kalian. Nah, tidak boleh. Mulai dari situ. Nah, harus hati-hati. Mulai dari mana sekarang? Bagaimana? Mulai dari mana kalau berhenti pada wa iyyakum di situ? Nafasnya habis. Dari mana dimulai? Nah, dari yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Nah. Jadi kalau dimulai dengan wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, hati-hati dan hati-hatilah kalian dari beriman kepada Allah kalian. Bagaimana perintahnya? Nah, untuk bertakwa kemudian kita dilarang untuk bertakwa. Melihat contoh lain dalam surah Ali Imran ayat 181. Ali Imran 181. Sudah kita berikan contoh sebelumnya sering. Ayat halaman 74. Melihat baris pertama. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Pas berhenti pada enam. Fakir enggak kuat napasnya di situ. Maka tidak boleh kita mulai dengan innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah fakir, Allah miskin, saya yang kaya. Nah. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah orang kaya. Nah, di situ tidak boleh. Murid yang pintar nulis, bukan hanya domblong. Faedah-faedah ditulis. Di mana letak-letaknya. Ini kalau menjadi ustaz tidak hanya satu contohnya. Harus bikin banyak. Kalian bagaimana kalau enggak nulis? Contoh lain dalam surah Al-Anbiya 129. Lihat dalam surah Al-Anbiya 129. Afan, ayat 29. Belum sampai 29. Ketemu dah. Ayat 300, halaman 324. وَمَنْ يَكُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ. Terlebih dari situ misalnya. Kemudian kita ulang. إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ. Kemana kira-kira? Sungguhnya saya adalah sesembahan selain Allah. Sungguhnya saya adalah sesembahan selain Allah. Nah, demikian merusak situ. Jangan sampai ini ilah mengduni dimulai dari situ. Sungguhnya saya adalah sembahan-sembahan selain Allah. Jadi kafir dia. Wajatum. Kecepatan ini. Yang lainnya jangan sampai tidak menulis. Jadi kalau berhenti. Misalnya. Mengduni tidak kuat situ. Mau dilanjutkan. Fadzalika najzihi jahannam, enggak kuat. Berhenti pada pintu nih. Mulai lagi dari depan, ambil nafas yang banyak. Nah. Wa may yakul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Berhenti di situ. Kalau sampai dimulai dengan inni ilahum min dunihi, sungguhnya saya adalah sesembahan selain Allah. Sesungguhnya saya adalah sesembahan selain Allah. Kafir sudah. Contoh lain dalam surah Yasin ayat 22. Kita lihat surah Yasin ayat 22. Pada halaman 441. Kemudian wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Nah. Kemudian dimulai dengan liya la a'budu alladhi fatarani. Nah, situ. Saya tidak akan menyembah. Nah, kepada yang menciptakanku. Saya tidak akan menyembah Allah. Kira-kira. Kalau dimulai dengan wa ma li ala a'budu alladhi fatarani, kenapa saya tidak menyembah kepada zat yang menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semuanya kembali, Kalau dimulai dengan li ala a'budu alladhi fatarani, saya tidak akan menyembah kepada zat yang menciptakanku, sudah menjadi kafir situ. Menjadi kafir. Maka seorang thalib ilmi hendaknya berhati-hati ketika mulai, harus lihat artinya bagaimana artinya. Jangan sampai kita mulai wala ta'ir yatiru bijanahai. Atau inni kafart wa iyyakum an tu'minu billah. Janganlah kamu beriman kepada Allah. Iyyakum an ittaqullah, hati-hati kamu dari bertakwa kepada Allah. Demikian tidak boleh. Mafhum al-kalam? Faham apa enggak? Ini semuanya tidak, yang tidak dibolehkan di Al-Quran banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali, kalau kita lihat artinya, ya banyak sekali. Kalau dia enggak tahu, belajar. Kalau enggak mau belajar berdosa dia. Ya enggak. Kalau dia tahu diyakini kafir. Ya, kemudian takullah. Inni kafar, sesungguhnya saya adalah orang kafir. Nah, inni kafar. Kalau enggak tahu belajar, enggak mau belajar berdosa. Talabul ilmu fardhu 'ala kulli muslim ya. Baik, insyaAllah kita lanjutkan maktu'in mausul pada pembahasan berikutnya. Ini kan sekarang dalam talqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مين؟ قالوا يا فأكله الذئب. يعني فأكله الذئب كان الذئب بدل كسر. Kemudian ya sama'na ya abana, sama-sama panjangnya di situ. Jangan sampai kita bikin dua, yang depan yang belakang empat. Naam. Maka qala Imam Jazari? واللفظ في نظيره كمثله. Ya sama di situ. Kalau kita pakai 45, 45. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Amin. Sebelah sini jami'an. Ya bacaan Lana Abdullah, bacaan ya di situ. Bacaan apa? Ya fasil. Dan semua ya nida itu digabung. Pasti digabung dengan kalimat setelahnya. Ya ayyuha, ya ibadi. Naam, ya bana semuanya digabung dengan kalimat setelahnya. Makanya kalau berhenti pada ya tidak boleh. Ini masuk pada pembahasan al-maqtu wal-mausul. Kalimat yang digabung tidak boleh berhenti pada kalimat tersebut. Seperti ya bena berhenti pada ya, tidak boleh berhenti pada ya. Ya ayuhah berhenti pada ya. Ayuhal ladhina amanu, tidak boleh. Kalau dalam kaidah mela'iyah dipisah di situ. Ya, naam sendiri dan ayyuha. Tapi di sini digabung. Ya bena juga begitu. Ya dipisah sendiri. Nah. Ya bunayya juga begitu, digabung. Nah, tulisannya satu. kalimat. Kalau berhenti pada ya tidak boleh. Harus ya bunyai. Lanjutkan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Jamian. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya. Nah, sebelah sini jamian. Kalau pas tadi enam masuk. Wama kita baca lima. Wama sebelah sini jamian. Tayyib bi mu'minil lana. Anda khana baca apa? Bi mu'minil lana. Tanwin ketemu lam. Kamil atau nakis? Nakis. Kamil. Kamil. Naam kamil situ. Kamil. Bila gunnah, jadi hilang sudah sifat gunnahnya. Tanwin gunahnya hilang. Taib. Yang tidak di ibdal bimu, yang diganti dengan ibdal kalau siapa? Bimu min susi. Waman. Waman, waman. Wawars. Waman. Hamzah fi hal waqf. Hamzah di waktu berhenti. Bimumin itu Hamzah. Oleh Ibnu Katsir. Perbedaan di mana nanti? Coba kalau Ibnu Katsir, perbedaannya di mana? Belakang perhatikan. Perbedaan Ibnu Naam, Ibnu Katsir di situ. Di mana letaknya? Jaz fasil dibaca dua harakat Naam. Susi dibaca dua. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Amin. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dua harakat. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna la sadiqin. Ya. Dibaca 6. Keras ya. Keras sekarang. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Amin. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Kan? Daripada u silmat apa? Mad badal. Tidak ada dibaca dengan mad kecuali dengan lebih dari dua harakat kecuali qiraah wars. Wars pada U-nya di situ boleh 2, 4, 6. U boleh 2, 4, 6. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ya. Perhatikan U-nya dibaca 6. Diperhatikan telinganya di 6, dipasang. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ya. Ayo baca dengan wajib. Kelak siapa wajib? Hamzah. Wajib. Baca imalah kubra. Baik, lanjutkan. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ya. Qala bal sawalat lakum Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Lam rasin itu di idgham min qiraah Hisham Hamzah wa Kisai. Jadi nanti qala bas sawalat, bas sawalat. Nah, kalau siapa? Hisham. Kemudian Hamzah dari dua jalur. Khalaf wa Khalad wa Kisai dari dua jalur juga. Nah. Kisai dari jalur Al-Layth wa Duri. Nah. Baik, kita baca sama-sama. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ya. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Hamasnya sawalat. Ya. Sawalat. Sawalat. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Coba siapa yang bisa baca qiraah Ibnu Katsir? Ana sini qiraah Ibnu Katsir. Sudah kita tak tunjukkan tadi perselisihannya hanya sebatas pada bahasa walat saya. Bagaimana kata-kata ini kasih? Sama jalan tak? Nah, ini jadi. Ini Adam. Baca kata ini kasih. Ini kala bahasa walat. Kala bahasa walat. Ibn Katsir enggak ada. Bal. Bingung. Kemana kalau Ibn Katsir? Mana Tor? Iya, apa lagi? Naam. Lakumu, anfusikumu. Naam. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Demikian. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Nah. Jadi pakai mu situ. Kalau waras juga begitu, waras. Qala bal sawalat lakum أنفسكم أمرا. نعم panjangnya mulai. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ Hamzah, sekarang Hamzah melihat. Qala bas sawalat lakum anfusukum amra. Naam. Qala bas sawalat lakum anfusukum amra. Melihat anfusukum amra. Anfusukum bingung. Anfusukumu. Nah, jadi mu-nya diganti dengan. Nah, diganti dengan ma karena hamzahnya fathah. Anfusukumam. Anfusukumamra. Anfusukumamra. Nah. Bisa juga dengan saktah. Qala bas sawalat lakum anfusukum amra. Ini yang lebih mudah ya enggak? Ya saktah. Tapi kalau yang tadi dinakal karena di akhir kalimat. Nah, bingung nanti. Kita baca dengan qiraah Kisai. Qala bas sawalat lakum anfusukum amra. Sama-sama. Qala bas sawalat lakum itu masuk juga qiraah nanti Hisham sama Kisa'in Hisham sama sama-sama qala basawalat lakum anfusukum amra itu sudah masuk banyak di situ sudah masuk banyak kalau tadi kita baca dengan qala basawalat lakum anfusukum amra sudah masuk qiraah qumbul ani min katsir Al-Qira'ah al-Bazi, Ani bin Kathir, sudah masuk Qira'ah Qalun, fi ba'd riwayah. Nah, sudah mencakup banyak, banyak Qira'ah. Sudah mulai pengenalan sekarang. Mulai pengenalan Qira'at, Qira'at. Nah. Kita ulang sekali lagi, Qira'ah Jumhur. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Jamian. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil kemudian fasabrun jamil kalau nanti pada fasabr waqf qabi karena kenapa? Kenapa di situ? Nah masih ada dibutuhkan itu ada an-na'at wal man'ut ini juga wallahu musta'an berarti pada wallahu musta'an boleh enggak wallahu musta'an wallahu musta'an boleh enggak enggak boleh berarti pada wallah tidak boleh. Kalau wallahi ini wallahi kalau sumpah. Bukan wallahu, ya enggak? Kalau sumpah wallahi. Kalau berhenti pada wallah, karena terakhirnya dhammah tidak boleh. Mubtada khabar di situ. Fasabrun jaminu wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Hati-hati pada wallah jangan sampai wallah. Ini juga pada alama tasifu jadi tasifu bukan ta tapi ta. Kita baca dengan ta jadi si tasifun repot ya enggak? Kita baca dengan ko tasifun pas sot. Ya baca dengan ta jadi sin. Nah, makanya harus hati-hati. Tasifun. Nah, jadi harus hati-hati di situ. Fasabrun جمين والله المستعان على ما تصفون. أمين. Pertanyaan. Jadi pada kalian yang anak kecil yang daripada apa main-main sebelum dars 7:30 sudah masuk aja dars daripada main kelereng. Nah, kemarin sudah saya katakan yang main kelereng tidak berakal ya. Nah, maksudnya main kelereng adalah orang-orang gila. Nah, karena tidak berakal tadi. Ya, biar sekian. Thank you.